الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi Was-Sunnah dan masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum Al-Khulu' dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa di antara rukun khulu' adanya tebusan. Maka apabila ada tebusan yang diserahkan oleh pihak istri kepada suami, maka itu disebut khulu'. Meskipun dengan lafaz talaq. Meskipun dengan lafaz cerai. Sebab dengan fidyah, dengan tebusan itulah yang membedakan antara perceraian dengan gugat cerai atau yang disebut khulu'. Kemudian poin yang kedua berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, la yaqa'u min ghairi zawjati rasyidah. Bahwa khulu' tidak terjadi apabila pernyataan khulu' tersebut berasal dari seorang istri yang tidak rasyidah. Istri yang tidak rasyid. Yang dimaksud istri yang tidak rasyid yaitu seorang istri yang dia belum mampu untuk bertindak secara baik. Disebabkan karena tidak memiliki atau kurangnya keahlian untuk melakukan sebuah tindakan. Seperti seorang istri yang masih kekanak-kanakan. Apakah disebabkan karena usianya belum mencapai usia balig, mungkin istri yang masih berusia 9 tahun misalnya atau 10 tahun belum mencapai usia balig, maka dia tidak rasyidah, dia belum mampu untuk berpikir secara matang dan tidak mampu untuk melakukan sebuah tindakan tanpa melihat akibatnya. Maka wanita yang semacam ini, tindakan dia ketika hendak mengajukan khulu' tidak diterima. Disebabkan karena tidak memiliki keahlian tersebut. لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهليه. Sebab wanita yang tidak rasyid yang kita sebutkan tadi kurang sempurna dalam berpikir dan belum mencapai usia balig misalnya, tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara matang karena kurangnya keahlian tersebut, yakni kurang sempurna dari sisi usia, demikian pula dari sisi pertimbangan. Lalu di sini muncul sebuah hukum, apa hukumnya pengajuan khulu' tersebut tidak berasal dari istri. Misalnya berasal dari walinya, dari ayah wanita tersebut. Misalnya seorang ayah setelah dia menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki, dia melihat bahwa laki ini tidak mampu membimbing keluarganya dan terlihat padanya sebab-sebab yang memungkinkan untuk diajukan khulu'. Apakah diperbolehkan seorang ayah kepada anak perempuannya tersebut untuk menuntut khulu'? Mungkin disebabkan karena anak perempuannya tersebut seperti yang kita sebutkan tadi tidak memiliki pertimbangan secara matang, tidak rasyidah dalam menetapkan dan memutuskan sesuatu. Apakah diperbolehkan selain dari istri tersebut yang menuntut diajukannya khulu'? Ini diistilahkan oleh para fuqaha dengan sebutan khul'u al-ajnabi. Khul'u al-ajnabi. Khul'u yang diajukan dari selain istri. Apakah dari ayahnya atau yang memiliki hubungan dengan wanita tersebut, atau bahkan terkadang dari suaminya itu sendiri, bahkan terkadang dari suami sendiri meminta kepada istrinya untuk mengkhulu'nya. Misalnya ada dua pendapat di kalangan para fuqaha dalam hal ini. Ada dua pendapat para fuqaha dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa pengajuan khulu' tidak diperbolehkan kecuali dari istri secara khusus. Dan pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Adh-Dhahiriyah. Mazhab Adh-Dhahiriyah Abu Thawr. Demikian pula pendapat Hanabilah dalam satu riwayat. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Diperbolehkan selain istri untuk mengajukan dan menuntut khulu'. Dengan tuntutan memisahkan atau memutuskan hubungan wanita ini yang berstatus sebagai istri dari suaminya. Dan pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama dari Al-Hanafiyah. Demikian pula Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Dan yang masyhur dari Al-Hanabilah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Dan pendapat yang kedua ini insyaAllah ta'ala yang rajih. Bahwa tidak terkhusus pengajuan khulu' tersebut harus dari istri. Diperbolehkan dari selain istri. Dari wali atau dari yang lainnya. Apabila terdapat alasan yang syar'i. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Anna al-aba yutalliqu 'ala ibnihi as-saghir wal majnun. Idza ra'a al-maslahah. Kama huwa ihda riwayatain 'an Ahmad wa kadzalika yukhali'u an ibnatihi idza ra'a al-maslahata laha. Bahwa seorang ayah boleh menetapkan cerai terhadap anaknya. Anak laki-laki yang masih kecil atau anak laki-lakinya yang majnun, kehilangan akal. Apabila dia melihat kemaslahatan untuk melakukan hal tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sebagaimana diperbolehkan pula seorang ayah untuk mengkhulu' atas anak perempuannya. Mengkhulu' atas anak perempuannya dari seorang lelaki yang itu status sebagai suaminya. Apabila dia melihat maslahat. Maslahat untuk anak perempuannya tersebut. Mungkin suaminya tidak mengarahkannya kepada kebaikan. Atau mungkin suaminya tidak menafkahinya. Suaminya fasik. Tidak sholat. Atau yang semisalnya. Tak diperbolehkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau juga menerangkan dalam Syarh Al-Mumti'. Kata beliau, wal khul'u qad yakunu bi talabin min az-zawji aw bi talabin min az-zawjati aw bi talabin min waliha aw bi talabin min ajnabi. فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج مل زوجته لكنه أصدقها مهرا كثيرا وأراد أن تخالعه بشيء فرده عليه من المهر. Bahwa khulu' itu bisa terjadi dengan tuntutan dari suami atau tuntutan dari istri atau dari wali istri atau dari seorang yang lain. Apabila ada sebab. Contohnya, tuntutan dari suami misalnya. Ketika seorang suami merasa malal terhadap istrinya. Malal terhadap istrinya. Yakni tidak betah untuk tinggal bersama dengan istrinya. Mungkin karena kelakuannya, akhlaknya, dan seterusnya. Untuk dia menceraikan, dia enggan untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Dia berpikir bahwa dia telah memberikan kepadanya mahar yang dalam jumlah besar. Seorang suami berpikir, ini kalau saya ceraikan, saya enggak dapat sesuatu. Dalam keadaan dia ketika memberi mahar, mahar sebuah rumah mewah misalnya, besar. Sehingga dia ingin agar istrinya tersebut mengkhulu'nya. Dengan tujuan agar mahar yang telah diberikan kepadanya, dia kembalikan. Itu tuntutan dari suami. Agar istrinya mengkhulu'nya. وقد يكون وهو الغالب بطلب من الزوجة. Dan terkadang pula, dan itulah yang sering terjadi, tuntutan dari istri. Tuntutan dari istri. Lalu kemudian beliau menerangkan tentang hukum seorang istri meminta khulu' kepada suaminya. Kata beliau, إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المقام مع الزوج فلها ذلك. Apabila ada sebab syar'i dan tidak memungkinkan bagi wanita tersebut untuk tetap tinggal bersama dengan suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khulu'. وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك. Namun apabila tidak ada sebab syar'i, maka tidak berhak baginya melakukan hal tersebut. Misalu dzalik, misalnya imra'atun karihat 'ishrata zawjiha imma li su'i manzarihi aw li kaunihi sayyi' al-khuluq aw li kaunihi dha'if ad-din. Seorang wanita benci untuk bergaul dengan suaminya karena penampilan yang buruk, seperti yang dialami oleh Thabit bin Qais rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Penampilan yang buruk, tidak tahan istrinya melihatnya. Atau suami yang tidak bisa memelihara kebersihan dirinya misalnya. Setiap dia mendekati suaminya, mendekati istrinya, selalu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Akhirnya istri tidak tahan. Maka diperbolehkan untuk mengajukan khulu'. Atau disebabkan karena suami buruk akhlaknya atau lemah agamanya. Au li kaunihi fatiran daiman, atau dia seorang yang fatiran daiman. Ada kemungkinan dimaksud fatiran daiman di sini adalah seorang suami yang malas, sangat malas. Ya. Tidak memiliki kegiatan, bekerja atau yang semisalnya. Al-muhim annahu li sababin tanqusu bihi al-'ishrah. Yang jelas ada sebab yang menyebabkan kurangnya bisa bergaul dengan cara yang baik. Falaha an tatlubal khulu'. Maka boleh bagi seorang wanita meminta khulu' padanya. Kemudian beliau menyebutkan hadis Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu an. Lalu kemudian beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, asyahidu min hadzal hadis annaha qalat la a'ibu 'alaihi fi khuluqin wala din. Ketika istri Thabit mengatakan saya tidak mencela Thabit itu dalam hal akhlaknya, dalam hal agamanya. Wa ala hadza, maka berdasarkan apa yang disebutkan ini, fa idza kana az-zawju qalil shuhudi al-jama'ati fi as-salah aw qalil as-salah aw 'aqan li walidayhi aw yata'amalu bir-riba wa ma ashbah dhalik. Apabila seorang suami malas untuk salat berjamaah atau kurang salatnya, tidak menegakkan secara sempurna salatul jamaah, salat lima waktu, atau durhaka kepada kedua orang tuanya, atau dia bermuamalah dengan cara riba, suami kerja di bank misalnya, ya, maka boleh dia minta khulu'. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisalnya, fali zaujati an tatlubal khulu'a likarahatiha dinah, maka boleh bagi seorang istri meminta khulu' karena dia membenci agamanya. Kalau dalam hal penampilan saja membolehkan seorang wanita untuk meminta khulu', apalagi dalam hal agama yang itu lebih penting. Lebih penting suami berpenghasilan dengan penghasilan yang haram, maka boleh bagi seorang wanita mengajukan khulu'. La siyama anna ba'd al-azwaj awwala ma yakhthub tajiduhu ya'ti bi suratin taruhu lin-nadhirin. Apalagi, nah ini juga peringatan dari Syekh Nuthaimin rahimahullah, bahwa sebagian lelaki ketika awal kali dia berkhidbah, dia melamar, engkau mendapati lelaki tersebut ya, penampilannya sangat mengagumkan orang-orang yang memandang. Penampilan yang menggiurkan tapi menipu. Nampaknya seperti orang yang alim sekali ini orang. Ahli dalam segala hal. Saya bisa ini, saya bisa itu. Saya ahli ini, saya ahli itu. Itu yang ditampakkan. Min haitsul khuluq wat tadayyun. Kadang-kadang dia berpenampilan dari sisi akhlaknya, agamanya bagus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ketika engkau melihat mereka, maka penampilan-penampilan mereka menakjubkan kalian. Ai tara annahu min khirati ibadillah fid din, yaitu engkau memandang melihat mereka seakan-akan mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang paling baik agamanya. Paling baik agamanya. Walaysa al-murad tu'jibuka fi at-tuli wal-qisar was-simar wa ma asbah dhalik. Bukan yang dimaksud dalam ayat ini yang menakjubkan penampilannya dalam hal tingginya dia atau pendeknya dia atau gemuknya dia atau yang semisalnya, bukan itu. Tapi dalam hal dia menampakkan seolah-olah seorang yang kuat dalam menjaga agamanya. Nah, ini juga mengharuskan kita untuk berhati-hati. Tidak setiap orang yang datang ingin melamar anak putrinya, dia datang karena dia tahu bahwa orang tuanya ahlus sunnah. Oh, dia datang dalam penampilan sorban, jenggot, jubah. Ditanya, hafal Quran? Hafal Quran. Ya, Al-Quran hafal. Isinya enggak. Nah. Berpenampilan, Masya Allah. Akhlaknya kelihatan yang terbaik. Nah, ini. Oleh karena itu apabila seorang tidak menikahkan putrinya, lihat dulu. Tanya teman-temannya, gimana akhlaknya dia? Gimana agamanya dia? Gimana pergaulannya? Ya, apakah dia seorang pemarah? Atau yang semisalnya? Ditanyakan. Agar kemudian seorang tidak salah dalam melihat. Ada sebagian orang tua memandang orang-orang yang datang melamar putrinya materialistis. Lihat dari sisi materi. Kerja di mana? Oh, di Total. Oh, sudah. Terima. Sudah. Kapan? Tetapkan. Total. Belakangan baru ketahuan bagian cleaning service misalnya. Nah, kerja di mana? Oh, kerja di universitas ini. Kerja sebagai dosen, bukan turut ikut serta dalam membangun bangunannya misalnya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, sebagian orang lihat dari sisi materi. Oh, materi, dia menyangka sudah materi itu satu-satunya. Kalau sudah punya materi bahagia, sudah tidak perhatikan dari sisi agama. Nah, oleh karena itu disebutkan pada ayat berikutnya, wa in yaqulu tasma' li qaulihim, ketika mereka mengucapkan suatu, engkau simak ucapannya. Artinya orang yang memandangnya itu kagum melihat penampilannya, melihat kelihatan agamanya. Kalau dia berbicara, wah, seakan-akan dia orang yang paling berilmu. Fa ba'dun nas nas'alullah al-'afiyah awwala ma yakhthub tajiduhu mutanassikan bashushan hasan al-khuluq. Sebagian orang, nas'alullah al-'afiyah, kata beliau, ketika awal dia melamar, engkau mendapati dia seorang sebagai ahli ibadah yang suka tersenyum, akhlaknya baik. Idza tahaddatsa 'anil muqassirina fi shalah qala a'udzu billah. Ketika dia berbicara tentang orang-orang yang menelantarkan salat, kata dia, a'udzu billah. Haula la yakhafuna Allah. Mereka ini orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Setelah menikah, dia orang paling terdepan yang tidak sholat. Padahal ketika melamar, ya seakan-akan benci kepada orang-orang fasik. Orang-orang yang malas sholatnya. Wa idza tahaddatha an ashabil qanawatil fadha'iyyah, qala nas'alullah al-'afiyah, haula yukhribuna buyutan bi'aidihim. Ketika dia berbicara tentang orang-orang yang dari kalangan artis, dari kalangan bintang film dan yang semisalnya, pemain sinetron, maka dia berbicara seakan-akan mencela mereka. Mereka ini orang-orang yang merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Atau orang-orang yang memasukkan televisi ke dalam rumahnya, nonton ini, nonton itu, macam-macam. Ya. Kata dia, mereka ini merusak rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa idza tazawwaja dha'uf. setelah menikah lemah nampak hakikatnya. La yusalli. Dia tidak sholat. Apakah tidak sholat secara mutlak atau tidak sholat berjamaah? Lalu kemudian dia memasukkan parabola ke dalam rumahnya untuk bisa menonton ini, menonton itu, semacam. Kata beliau, hadza waqi' taridu. Hadza waqi'un haitsu taridu alaina as'ila min hadzal naw'. Ini terjadi kenyataan. Telah datang kepada kami pertanyaan-pertanyaan seputar perkara ini. Wa mithlu hadza la yumkinu lil mar'ah tasbir alaihi falaha an tatlubal khulu'. Semacam laki-laki ini, seorang wanita yang memiliki iman tidak akan bersabar menghadapi kondisi tersebut. Maka boleh baginya untuk menuntut khulul. Perbolehkan baginya untuk menuntut khulul. Ini nasihat berharga dari Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. Bagi seorang yang hendak menikahkan putrinya untuk perhatikan siapa yang datang untuk melamar putrinya tersebut. Baik, sampai di sini ya kawan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله